بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. Terakhir kita ingin mentakliq ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan pada penjelasan ma'rifah terkait definisi al-fiqh istilahan, yaitu apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Penjelasan ma'rifah yaitu meliputi al-ilm dan al-dhan, yakni al-dhan ar-rajih, al-ilm yang menghasilkan yakin, sementara al-dhan ar-rajih, ghalabatul dhan, tidak menghasilkan yakin tapi besar dugaan. Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa kebanyakan masalah-masalah fikih sifatnya dhan. Bainama qala ta'liq, bainama qala Syekhul Islam في الاستقامة في كتابه الاستقامة في المجلد الأول صفحة 47 صفحة 47 وما بعدها قال إنه قليل في بعض الحوادث لبعض المجتهدين إنه قليل في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. إنه قليل. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, sesungguhnya itu sedikit yang sifatnya dhanni, sedikit. في بعض الحوادث, pada sebagian perkara, yani sebagian hukum yang diputuskan oleh sebagian mujtahidin, لبعض المجتهدين. Ketika ada hawadith, ya, yakni ada suatu peristiwa yang membutuhkan ijtihad, ya, yang membutuhkan ijtihad sehingga ada sebagian mujtahidun, ya, ada sebagian ahli ijtihad yang dibutuhkan petunjuknya dalam perkara itu, berfatwa, dia pun berijtihad dalam perkara itu, dan dia tidak bisa sampai pada tingkatan yakin, ilm, tetapi hasil ijtihadnya hanya mencapai tingkatan dhan rajih ghalabatul dhan. Ini maksudnya qalil fi ba'dil hawadith li ba'dil mujtahidin. Adapun mayoritas masalah-masalah fiqh yang memang sudah ada dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah dan ada yang ijma', itu semua ya perkara yang yakin dan itu lebih banyak. Nah, ada sebagian kecil dibandingkan itu, ya, yang sifatnya hasil ijtihad dalam menangani suatu hadithah, ya, suatu peristiwa yang saat itu yang mujtahid itu butuh berijtihad, ya, dalam perkara itu yang sedang dihadapinya, dan dia tidak bisa sampai pada ilm, hanya Allah. Itu fi ba'dil hawadith wa ba'dil mujtahidin, itu maksud Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau juga mengatakan qala fi al fatawa al mujallad 13 safha 118 118 قال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماعي awil ijma'i. Ma'lumatun. Ma'lumatun. Maqtu'atun biha. Maqtu'atun biha. Wa innama yaqa'ud dhann. Wa innama yaqa'ud dhannu. والنزاع في قليل في قليل وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس في قليل مما يحتاج إليه الناس انتهى بتصرف يسير. Intaha bitasarrufin yasir. Nah, kata beliau, jumhur masail al-fiqh. Mayoritas. Masalah-masalah fikih. Allati yahtaju ilaiha an-nasu, yang manusia butuhkan. Wa yuftawna biha, dan mereka diberi fatwa dengannya. Ia thabitatun bin nafsi awil ijma' nah, bisa juga wa yuftuna biha, dan mereka berfatwa dengannya ya, dan yang berfatwa tentunya bukan keumuman manusia tetapi ahlul ilm ya, yang dibutuhkan dari fatwakan itu intinya adalah masalah-masalah jumhur, masalah-masalah fikih yang dibutuhkan, difatwakan itu maksudnya. Tajilah ya nas wa yuftuna biha. Yuftuna biha. Ya thabitatun bin nas. Telah tetap berdasarkan nas. Nas di sini Al-Quran dan As-Sunnah. Awil ijma' atau ijma'. Ma'lumatun. Hal yang telah diketahui. Ya, diilmui. Maktu'atun biha. Secara yakin. Maktu'atun biha artinya diketahui secara yakin, secara pasti. Yani ala wajhin qat'i. Qat'i itu yakini. Maktu'ah. Ya, artinya dipastikan kebenarannya. Yakin. Nah. Wa innama yaqa'ud dhannu. Hanyalah sesungguhnya terjadi dhan. Yani apa? Dhan. Walabat. Dhan. Dhan rajih. Wan niza'u, dan perdebatan, perselisihan, fi qalilin, pada sedikit, mimma yahtaju ilaihin nas, dari perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya kan memang beda kan, ya. Beda statementnya Ibnu Taimiyah dengan statementnya Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Kecuali ya, wallahu a'lam, jika maksud Ibnu Utsaimin kafir, yakni bukan sifatnya nisbi, dalam arti bukan dibandingkan persentasenya dengan masail-masail qat'i ya, bukan ya, tetapi semata hitungannya masalah-masalah itu ya lumayan banyak masalah-masalah ijtihadiyah, yang masail ijtihadiyah yang tingkatannya hanya dhon ya, lumayan banyak memang. Hanya saja kalau mau dibandingkan dengan yang masail qat'iyah ya, yang sabita bin nafs wal ijwa'il ijma', maka tetap persentase yang ini lebih banyak yang qat'iyah, yang sabita bin nafs wal ijma' awil ijma', yang telah tetap berdasarkan nas atau sunnah atau berdasarkan ijma', ini tetap lebih banyak persentasenya dibandingkan yang masail dhanniyah. Meskipun jika tanpa di persentase seperti itu, ini tersendiri dihitung ya, lumayan banyak jumlahnya kan begitu. Hitungannya juga dihitung ya banyak. Hanya saja ketika ini dibandingkan dengan yang masail qat'iyah, hatta ini banyak, ketika di persentase, ini menjadi kecil bandingannya dengan yang masail qat'iyah. Masail dhanniyah lebih kecil persentasenya dibandingkan masail qat'iyah. Ada kemungkinan maksud Ibnu Utsaimin seperti itu. Sementara penjelasan Ibnu Taimiyah dari dua kitab yang kita nukil, Al-Istiqamah dan Al-Fatawa, tampak sekali bahwa penjelasan Ibnu Taimiyah itu adalah perkara penjelasan beliau sifatnya nisbi ya kan begitu. Prosentasenya dibandingkan yang masail qad qad'i ya kan dibandingkan oleh beliau wallahu a'lam. Nah. Kemudian di sini ada faedah. Ya, dan terkait dengan masalah ini penting faedah ini agar menyempurnakan pemahaman kita terkait dengan masalah dhamm ini. Baik, faedah. Naqul alimna mimma sabaqa. Alimna mimma sabaqa. Anna al-ahkam al-qat'iyyata. Anna al-ahkam al-qat'iyyata. Allati ala wajhi al-yaqin. Allati ala wajhi al-yaqin. كوجوب الصلاة التي على وجه اليقين كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج yusamma fiqhan laysa kama qala imam al-haramain abu al-maali al-juwayni في كتابه الورقات حيث قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أي يعني انتهى كلامه أي التي يعلم على وجه الظن فقط أي التي يعلم على وجه الظن فقط انظر شرح نظم الورقات للعثيمين صفحة 13 إلى 14 والفتاوى المجلد 13 التي سبقت الصفحة 118 مجلد 13 طيب عيني jadi kunna madza alimna mimma sabaq kita mengetahui dari apa yang telah lewat dari penjelasan Ibn Utsaimin di kitab Usul Usul anna al ahkam al qat'iyyah bahwa hukum-hukum yang sifatnya qat'iyyah apa makna qat'iyyah dari ahkam al qat'iyyah masail qat'iyyah yaqiniyah hukum-hukum yang sifatnya ya diketahui secara qat'iyyah secara pasti dengan yakin dengan ilmu Naam, allati ala wajhil yaqin. Itu penjelasan qat'iyyah. Allati ala wajhil yaqin, yang dipastikan kebenarannya. Qat'iyyah artinya, qat'iyyah maksudnya yuqta'u bi sawabiha. Dipastikan benarnya begitu. Karena memang ya dia dalam bentuk yakin, karena jelas dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma'. Kewajiban salat, seperti wajibnya salat lima waktu, wazakah, wasiyam, walhaj. Ya, ini kan semua jelas. Iya kan? Nah, ini hukum-hukum qat'iyah seperti ini dipastikan kebenarannya dengan secara yakin. Ya, karena jelas dalilnya dalam Al-Quran As-Sunnah. Ya, juga ijma'. Ini disebut fikih. Disebut fikih. Ibnu Qayyim kan mengatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah ila akhirnya. Ma'rifatu meliputi ilmu dan dhon. Ilmu yakin, dhon, dhanni. Jadi meliputi masail qat'iyyah, yakiniyah, dan masail dhon, dhanniyah. Itu semuanya fikih. Nah, berarti tidak seperti kata ya ahli usul yang lainnya dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, yaitu Imamul Haramain yang dijuluki sebagai Imamul Haramain, Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni, dalam kitabnya kitab usul yaitu Al-Waraqat, kitab usul yaitu Al-Waraqat, dalam kitab usulnya Al-Waraqat, dia mengatakan al-fiqhu fiqhi. Definisinya dia mentakrif fikih bahwa fikih adalah ma'rifatu ish hal ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati, mengenal hukum-hukum syariat allati tariquha, yang metode ya mengetahuinya al-ijtihad, dengan cara ijtihad. Jika caranya metode mengetahuinya ijtihad, ya ijtihad itu kan innama yajtahidul mujtahidu fi al-masail allati lam yarid fiha nassun. Pada masalah-masalah yang tidak ada nas di situ, ada hawadits ya, hadis-hadis, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dihadapi saat itu ya, belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada nas dalam hal itu ya, butuh berijtihad dia. Nah, butuh berijtihad. Boleh jadi misalkan dia menggunakan qiyas. Nah, adapun masalah-masalah yang jelas ada nasnya, ada ayatnya, ada hadisnya, maka tidak bisa berijtihad di situ, tinggal mengikuti ayat dan hadis, atau jika ada ijma tinggal mengikuti itu. Nah, jadi makna thariqul al-ijtihad, metodenya secara melalui ijtihad, ay allati yu'lamu ala wajhul dhanni faqat. Artinya yang diketahui hanya dengan bentuk dhon saja. Nah, ini makna kalam dia. Dibatasi dengan tariqahnya al-ijtihad. Nah, berarti ini keliru. Jadi definisi yang benar definisi Ibn Utsaimin. Nah, adapun yang disampaikan oleh Abu Al-Ma'ali, Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqat, keliru. Nah, dan referensi keterangan ini bisa dilihat syarah ya nazam Waraqat karya Al-Utsaimin, mensyarah nazam Al-Waraqat, dan juga Al-Fatawa pada jilid dan halaman yang sudah disebutkan keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai hal ini. Nah, baki al-an ma'ana masalah hal yuttaba'u dhannu aw yu'malu bih. هل يتبع الظن أو يعمى أي نعم هل يتبع الظن أي يعمل به هل يتبع الظن أي يعمل به هذه مسألة هل يتبع الظن أتى الظن itu bisa diikuti أي dalam arti يعمل به diamalkan seseorang beramal dalam mengamalkan suatu hukum hanya berdasarkan apa? Hanya berdasarkan dhon, bukan ilm. Apakah itu bisa? Naam. Qala Daud wa ashabuh. min al-Zahiriyah. Qala Dawud ibn Ali. Dawud hadha huwa imam madhab Zahiriyah. Syekhnya ibn Hazm. Dawud ibn Ali. Wa ashabuhu min al-Zahiriyah. Qala Dawud ibn Ali wa ashabuhu min al-Zahiriyah. La yu'malu bil-dhan aslam. La yu'malu bil-dhanni aslam. Naqta'u bi khata'i man khalafana. Naqta'u bi khata'i man khalafana. Wa nantaqidu hukmah. Naqta'u bi khata'i man khalafana. Wa nantaqidu hukmahu. Wa nantaqidu hukmahu. Kata Dawud ibn Ali dan sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya dari kalangan Al-Zahiriyah, la yu'malu bil-dhanni aslan, pada asalnya dhan itu tidak bisa diamalkan. Dhan tidak bisa diamalkan, bisa pura atau oleh dia. Dhan, semua dhan. Nah, semua dhan tidak boleh diamalkan. Kemudian naqta'u, kita memastikan secara yakin bi khata'i man khalafana, kekeliruan orang yang menyelisih kita. Wa nantaqidu hukmah, dan kami menyatakan batal, ya, hukum orang yang menyelisih kami. Salah, batal. Dipastikan ini. Nah, itu. Nah, ini makanya antum jangan terkaget-kaget, jangan terlonjak-lonjak jika baca Al-Muhalla. Antum mau menikmati gayanya Ibnu Hazm membantah, baca Al-Muhalla. Nah itu. Kalau sudah merujihkan perkara, kemudian menukil dari ulama-ulama yang lain, imam-imam yang lain yang menyelisih, nah, dipastikan salah, ya, dengan bantahan yang, yakni sudah seakan-akan memang pasti sudah dia yang benar, begitu. Nah, hadza yukhalifu kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, misalkan. Nah, dan yang lebih pedas dari itu antum dapat di sana. Nah, itu memang terikohnya mereka. Nah. La yastahyuna min Allah. Mereka tidak malu kepada Allah. Yaqulun bi. Dan semisal dengan itu. Al-Muhim kalam-kalam yang pedas. Nah. Ini memang terikohnya mereka. Jadi, wasawab alladhi yartadihi Syekhul Islam, والصواب الذي يرتضيه شيخ الإسلام هو أن يقال والصواب الذي يرتضيه شيخ الإسلام هو أن يقال يقال كما قال شيخ الإسلام إن كل ما أمر الله تعالى به إن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم فإنما أمر بالعلم إن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم فالواجب على المجتهد في المسائل الخفية أن ينظر في الأدلة wa ya'mala birrajih, wa ya'mala birrajih. Fa'imma an ya'taqida, fa'imma an ya'taqida rujhana syai'in, rujhana syai'in, wa imma an, fa imma an ya'taqida rujhana syai'in ala ghairihi, ala ghairihi, ala ghairihi bainal qawsain, bainal qawsain, antara dua tanda kurung, wa huwa i'tiqadur rujhan, wa huwa i'tiqadur rujhan. Ini antara dua tanda kurungnya, bainal qawsain wa huwa i'tiqadur rujhan. Qala ba'dahu, setelah tanda kurung, fahuwa ilmun, fahuwa ilmun, fahuwa ilmun. Wa imma an yadhunna ar-rujhan, wa imma an yadhunna ar-rujhan, wa imma an yadhunna ar-rujhan bainal qawsain, jumlah bainal qawsain, wa huwa rujhanul i'tiqad, wa huwa rujhanul i'tiqad. فَهُوَ الظَّنُّ الرَّاجِحِ. Selanjutnya, setelah tanda kurung, فَهُوَ الظَّنُّ الرَّاجِحِ نُقْطَة. وَإِنَّمَا ظَنَّهُ, وَإِنَّمَا ظَنَّهُ لِقِيَامِ دَلِيلٍ عِنْدَهُ, لِقِيَامِ دَلِيلٍ عِنْدَهُ ala rujhani, ala rujhanihi, ala rujhanihi, fala budda, fala budda, fala budda an yantahiya, an yantahiya al-amru ila rujhani ma'lumin indahu, ila rujhani ma'lumin indahu, fayakunu muttabi'an lima alima, fayakunu muttabi'an lima alima, muttabi'an lima alima annahu arjahu, annahu arjahu. Wahada, wahada ittiba'un lil ilmi, wahada ittiba'un lil ilmi la lil dhanni, la lil dhanni. وهو اتباع الأحسن, وهو اتباع الأحسن كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقوله, وقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم, واتبعوا ما, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم نقطة. ولكن, la yalzamu, walakin la yalzamu, walakin la yalzamu, idza kana arjaha, idza kana arjaha, an la yakuna al marjuh, an la yakuna al marjuh huwa as-sabita fi nafsi al-amri, huwa as-sabita fi nafsi al-amri, an la yakuna al-marjuh huwa as-sabita fi nafsi al-amri. Nuqta. Wa amma adh-dhannu alladhi la yu'lamu rijhanu, وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه فلا يجوز اتباعه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به وذلك هو الذي ذم الله به في قوله وذلك هو الذي ذم الله به في قوله وما لهم به من علم illa ittiba'ud dhann wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ud dhann wa qawlihi iyattabi'una illa dhanna in yattabi'una illa dhanna falam yastanid dhannuhum qala pada ayat tadi qala فَلَمْ يَسْتَنِدْ ظَنُّهُمْ فَلَمْ يَسْتَنِدْ ظَنُّهُمْ إِلَى عِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ فَلَمْ يَسْتَنِدْ ظَنُّهُمْ إِلَى عِلْمٍ وَإِنَّمَا هُوَ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ ظَنٍّ mujarradu dhannin la ilma ma'ahu la ilma ma'ahu wa hum yattabi'unahu la ilma ma'ahu wa hum yattabi'unahu al fatawa المجلد 13 صفحة 110 إلى 117 وكذلك صفحة 120 صفحة 120 ما شاء الله كلام متين من شيخ الإسلام ابن تيمية قائدة نعم كم بقي من الوقت لنا كم لنا كم بقي كم خمس دقائق أجيب بالعربية تعودوا ني فصل خاص درس كتيم بلجر bahasa Arab. Imla sudah mulai imla, nanti juga sedikit latihan ya, ya jawab. Nah, biasakan keluar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Bayan hadzal kalam bilghad insyaallah. Naktafi bihadha. Al-muhim amlaitu lakum kalam Ibn Taymiyyah bakiya bayanu. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.